baru hidupmu. Memilih jalanmu, kau bebas menjurus langkahmu. Menguruskan hatamu, apa saja kau nanya di jamamu. Kau bisa terbang, oh, malam ke siang. Oh, kau bisa terbang, ah, seperti helang. Ku destinimu, destinasimu. Ku destinimu, destinasimu. Di tangan sendiri, bukan nasi yang tergantung di atas padang penduduk.